Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca satu ayat, ayat ke-83. Qala Allah Ta'ala, "Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana." وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُعْرِضُون وإذ أخذنا sudah kita sering lewati uslub dalam Al-Qur'an ketika ada id maka ada takdir udzkur atau udzkuru wa ini huruf ataf artinya dan id yani ada takdirnya udzkur id akhadna atau udzkuru id akhadna, ingatlah ketika kami telah mengambil mitsaq. Mitsaq yani al-ahd, perjanjian. Bani Israel, ya bani yani anak turunan Israel, ini laqab dari Yaqub bin Ishaq, telah mengambil perjanjian. Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa mitsaqnya? Mitsaqnya ini ada 8. Dalam ayat ini disebutkan 8 perjanjian yang diambil dari mereka. Yang pertama terkait tauhid. La ta'buduna illallah. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Yang kedua, al-ihsani lil-walidain wa bil-walidaini ihsana. Dan kalian hendaknya berbuat ihsan kepada orang tua. Walidain itu al-ab wal-um wa ma faqahuma. Ayah, ibu dan orang-orang di atasnya, kakek nenek di atasnya. Dan tentunya lebih dekat hubungannya, lebih besar haknya. Tapi walidain termasuk padanya ayah, ibu dan di atas keduanya. Ayah dari ayah kita, kakek dari ayah kita dan seterusnya untuk jadi ibu. Berikutnya wadil kurba. Ini yang ketiga, perintah atau perjanjian untuk berbuat ihsan kepada kerabat dekat. Dil kurba masuk badannya kerabat dari dan kerabat dari ab, kerabat dari ayah dan ibu. Kemudian yang keempat wal yatama, dan di sebagian ucapan seperti Syaikh Fauzan Fitrullah menyebutkan, iya kerabat itu adalah yang bertemu dengan kita di kakek yang keempat, yang bertemu dengan kita hubungannya di kakek yang keempat. Sebagian bahkan menyebutkan sampai kakek yang ketujuh kerabat. Sehingga tidak semua kerabat itu mahram. Wal yatam, kemudian berbuat ihsan kepada anak yatim. Yatim, yatam jamak dari yatim, yakni man mata abuhu walam yablugh. Anak yang belum baligh, yang sudah tiada ayahnya, yang ayah telah meninggal dan dia belum, anaknya, anak yang belum baligh dalam keadaan sudah tidak ada ayahnya. Yang kelima, perjanjian yang ambil dari mereka adalah al-ihsan ilal masakin wadil kurba wal masakin, orang miskin wahual fakir. Karena kita ingat miskin dan fakir itu dua kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan salah satunya maka masuk yang lainnya. Kalau disebut fakir maka masuk juga miskin. Kalau disebut miskin maka masuk juga fakir. Tapi kalau disatukan fakir miskin maka beda maknanya. Fakir itu yang tidak mendapati yang mencukupi kebutuhannya, walaupun setengahnya tidak tercukupi. Adapun miskin, dia masih bisa mencukupi lebih dari setengah kebutuhannya. Sehingga fakir itu lebih asyad halan, lebih susah keadaannya daripada miskin. Itu kalau disatukan. Fakir itu kalau dia kebutuhan dia 5 juta, paling dia dapat penghasilan 1,5 juta misalnya. Kalau miskin mungkin masih bisa dapat 3 juta, tapi kebutuhan dia 5 juta. Iya. Sehingga fakir itu lebih berat keadaannya, karena dia tidak bisa mencukupi, hatta setengah kebutuhan tidak bisa mencukupi. Kalau miskin lebih setengah bisa mencukupi, tapi tidak bisa mencukupi semuanya. Jadi sempurna. Yang keenam adalah al-ahd yang diambil dari mereka adalah waqulu lin-nasi husna. Mereka diharuskan untuk berkata yang baik kepada manusia. Dan perlu diingat al-husn itu terkait dengan lafadznya, terkait dengan maknanya. Al-husnu adalah bihayatihi, disampaikan dengan lemah lembut. Iya, tidak kasar, tidak dengan membentak dan semisalnya, dan makna juga bagus. Iya, dari sisi makna bagus dan dari penyampaian juga bagus. Waqulu lin-nasi husna. Berikutnya di antara yang diwajibkan dari mereka, diambil dari mereka adalah iqamatus shalah wa aqimus shalah. Iya, dan hendaklah menegakkan salat. Dan sudah kita lewati berkali-kali iqamatus shalah ini iqamatuha zahiran wa batina. Menegakkan zahirnya yakni menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Adapun iqamatuha batinan yakni salat dalam keadaan hadir hatinya khusyuk. Hadir hatinya ketika salat. Yang kedelapan yang terakhir dalam ayat ini adalah wa'atuz zakah. Mereka diperintahkan untuk yang mengeluarkan zakat. Ini delapan. Ingatlah oleh kalian ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel. Apa perjanjiannya? Delapan tadi. Thumma tawallaitum. Tapi kemudian kalian, nah ini namanya dalam ilmu tafsir masuk dalam bab al-iltifat. Bab al-iltifat yang tadinya terkait dengan dhamir ghaib. Ingatlah oleh kalian ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Ini terkait dengan orang ketiga. Tapi kemudian berubah ke dhamir mukhatab. Thumma tawallaitum. Yang awalnya cerita tentang Bani Israel dulu, kemudian ditujukan kepada Yahudi yang ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawallaitum. Kemudian kalian wahai Yahudi, tawallaitum, berpaling dari perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum. Ya. Dan sudah kita tahu berkali-kali kenapa perbuatan pendahulu mereka itu ditujukan juga kepada mereka dari Syaikh Muhammad Sa'di rahimahullah. Di antaranya karena mereka berbangga dengan perbuatan moyang mereka. Yang kedua, ya mereka tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh moyang mereka. Yang ketiga, karena umat yang satu itu seperti satu jasad. Yang dilakukan salah satunya, maka berarti yang lain pun bertanggung jawab dengannya. Qala Utsaimin rahimahullahu taala, faidah iltifat. Iltifat namanya tadi perpindahan dhamir yang tadinya ghaib kepada mukhatab. Yang tadinya khitab ditujukan kepada mukhatab menjadi mutakallim seterusnya. Itu namanya iltifat di bab khusus dalam ilmu tafsir. Faedahnya adalah idkhalul mawjudin bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hukmi. Faedahnya adalah untuk memasukkan bahwasanya kalian-kalian wahai Yahudi zaman sekarang ini di zaman Rasulullah SAW juga masuk ke dalam hukum ini. Sehingga disebutkan dengan muhatab. Thumma tawallaitum. Kemudian kalian berpaling darinya. Ya perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum. Ya. Tawalli asalnya dengan badan. Ya berpaling dengan badan. Sehingga diantara dosa besar adalah tawalli ya muzahaf. Dia lari dari medan perang. Membalikan badan hari. Mereka dua-duanya berpaling dengan badan juga dengan hati, sehingga Allah berfirman, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Dan kalian berpaling. Kalau i'rad ini dengan hati. Kalian berpaling dengan zahir kalian dan juga dengan hati kalian. Ini wa antum mu'ridun. Bedanya tawallaitum yang dengan badan, dengan zahir, kalau mu'ridun dengan hati. Hatinya pun sudah tidak senang. Tidak ingin menaikkan perjanjian-perjanjian tadi. Semakin berat pelanggaran mereka. Ini yang ke-83. Dan faedahnya, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam ayat ini, yang pertama menunjukkan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ambil dari lafaz wa id akhadna. Kalau kita dapati ayat-ayat Allah yang di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir na atau nahnu, itu litta'zim, untuk ta'zim. Wa'id akhadna, karena ini dhamir litta'zim. Yang berikutnya di antara pada ayat ini adalah at-tauhid, itu adalah dakwah rasul jami'ah. Semua rasul dakwah mereka kepada tauhid. Mereka pun Bani Israil diwajibkan untuk bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Yang berikutnya, dari ayat ini menunjukkan wujubul ihsan ila walidain, wajibnya berbuat ihsan kepada walidain. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau, wal ihsan ila walidain, berbuat baik kepada orang tua itu syamilun, mencakup al ihsan bil qaul wal fi'il wal mal wal jah wa ghairi. Berbuat baik dengan ucapan, perbuatan, dengan harta, dengan kedudukan, berbuat ihsan lainnya yang dianggap dalam uruf sebagai ihsan, berbuat baik. Qala rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya adalah wujubul ihsan ila dzabil qurba, wajibnya ihsan kepada dzabil qurba. Siapa mereka? Ini sebut saya menyebutkan di sini, wa hum man najtami'una bihi bil abi rabi'. Kerabat dekat itu adalah kerabat yang bertemu denganmu di ayah yang keempat. Berarti dengan buyut, dengan ayah yang kakek kita. Semua orang kerabat yang bertemu dengan kita di buyut kita, di ayahnya kakek kita, maka itu adalah kerabat dekat. Sehingga sekali lagi, tidak semuanya berarti kerabat dekat itu mahram. Alhamdulillah, mungkin sebentar lagi teman-teman kita ada yang membuat diagram masya Allah terkait dengan mahram, mana mahram yang kerabat yang mahram yang boleh bersalaman, mana tidak. Mudah-mudahan lagi insya Allah dibutuhkan sebagian muslimin di Ramadhan, di Idul Fitri nanti, sebentar lagi insya Allah. Berikutnya dari apa ayat ini juga, tabarakallahu rahimahullahu taala, wujubul ihsan lil masakin, wajibnya berbuat baik kepada fakir miskin, baik dengan memberinya zakat atau yang lainnya untuk membantu kebutuhan mereka. Juga dari ayat ini menunjukkan wujub al-qaul hasan, wajibnya berkata yang baik tadi. Baik itu dalam lafadznya, maknanya, dan cara penyampaiannya. Bilahiyah. Kemudian yang jelas dapat kita dapatkan dari ayat ini adalah perintah untuk sholat, zakat, dan yang lain-lain. Saya kira cukup. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.